Mitra bisnis, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih sangat minim, namun tidak mudah berinvestasi di sektor itu. Salah satu contoh adalah investor Hong Kong Hutchison Port yang siap menyuntikan dana $100 juta untuk mengembangkan area pelabuhan peti kemas Jakarta terkendala sengketa lahan. Tidak hanya itu, pembangunan jalan tol di sejumlah daerah juga seringkali mandek karena hal serupa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Infrastruktur yang pendukung logistik ini kan sebetulnya sudah ada sekarang pakemnya atau panduannya bagi seluruh kementerian ya dalam mendesain infrastruktur buat logistik. Itu adanya di sistem logistik nasional, itu yang sudah keluar perpresnya nomor 26 tanggal 5 Maret tahun 2012. Nah, di dalam itu sistem logistik nasional tersebut itu sudah dikaitkan dengan master plan percepatan perkembangan ekonomi Indonesia MP3EI. Jadi sudah disesuaikan dengan itu, disinkronkan dengan itu, sehingga pengembangan sektor ekonomi di 6 koridor yang diamanahkan dalam MP3EI sudah diterjemahkan dalam Siswoknas. Nah, antara lain adalah pengembangan infrastruktur. Di dalam sistem logistik nasional, itu direkomendasikan bahwa pengembangan infrastruktur untuk logistik itu berbasis maritime based logistik. Jadi logistik yang berbasis maritim. Kenapa begitu? Karena kita sudah banyak masukan dan sudah banyak studi yang Anda sebutkan tadi. Infrastruktur yang darat ini banyak masalahnya. Infrastruktur darat itu membutuhkan pertama tadi tanah. Kemudian setelah tanah dibebaskan, kemudian membutuhkan koordinasi antara provinsi ke provinsi. Sementara sekarang provinsi sama provinsi sudah punya otonomi daerah. Itu hambatan kedua. Berikut juga kelas jalan. Dari jalan nasional, jalan provinsi, sama jalan kabupaten. Itu juga masalah dalam kaitan otonomi daerah. Kemudian harga infrastruktur tersebut per kilometernya pun, apakah itu jalan raya, tol, lebih mahal. Belum lagi nanti hambatan perizinan. Belum lagi sudah itu investor menuntut jaminan dan lain sebagainya dari pemerintah pusat maupun daerah atas investasinya gitu. Tapi waktu berjalan terus, di mana kita dikejar sekarang untuk memproduktifkan seluruh wilayah Indonesia. Ya, di dalam MP3EI itu koridor-koridor ekonomi harus segera dibuat. Karena waktu berjalan, pilihannya adalah sekarang infrastruktur laut. Karena laut sudah diberi secara gratis oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana infrastruktur gratis. Dan laut itu menguasai 6 juta kilometer persegi wilayah Indonesia. Darat hanya 2 juta sekian kilometer persegi. Tapi kita tidak pernah atau belum maksimum memanfaatkan infrastruktur yang gratis dari Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Untuk membangun infrastruktur laut, lebih relatif sedikit hambatannya. Ya, karena apa? Lautnya sudah ada. Pelabuhan sudah ada, cuman kapasitas daya tampungnya dan daya muatnya tinggal diperbesar. Ya, ini bicara antar pulau ya. Kalau di Eropa itu kita sebut dengan short shipping, pelayaran jarak pendek antar pulau. Nah, itu bisa dikembangkan sampai dengan konsep RORO, roll on, roll off. Jadi, kapal-kapal yang bisa membawa truk-truk kecil, itu solusinya lebih cepat dibandingkan dengan membangun tadi itu dengan banyak hambatan. Begitu. Tapi jika kita lihat, bahkan pengembangan area peti kemas di pelabuhan juga terkendala sengketa lahan, seperti halnya yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok. Ini bagaimana, Pak? Makanya mengatasinya, itu kita kembalikan lagi ke Siswoknas. Karena di dalam Siswoknas sudah jelas rencana pengembangan dan Indonesia ke depan ini mau jadi apa sampai tahun 2025. Karena di dalam Siswoknas itu, visinya adalah mengintegrasikan domestik, jadi locally integrated dan globally connected. Jadi prioritasnya adalah sampai 2025 itu Indonesia terintegrasi di sistem logistik. Untuk bisa melakukan itu, maka dalam Siswoknas disebutkan akan hanya ada dua gateways, dua pintu masuk di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Jadi ketika ada investor yang mau mengembangkan Tanjung Priok, di dalam Siswoknas disebutkan betul Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan masuk ke wilayah Pulau Jawa, tapi nantinya pelabuhan masuk itu akan didorong ke wilayah barat, ya di Kuala Tanjung kalau disebutkan di dalam MP3EI dan di dalam itu Kuala Tanjung untuk wilayah barat dan timurnya antara Bitung kalau nggak salah gitu. Jadi itulah terjadi. Investor sudah banyak yang mau masuk ke Indonesia. Cuma hambatan itu sehingga ketahan kan. Nah, kalau investor itu masih berminat, kenapa nggak ngembangin yang wilayah tadi disebutkan ada dua pintu masuk itu? Memang harus didorong ke sana. Nggak harus maksa ke Tanjung Priok. Tanjung Priok mungkin masih bisa dikembangkan sampai posisi 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Tapi setelah itu udah harus pindah dari situ karena saya minjem istilahnya Pak Yusuf Kalla bahwa kalau ingin mengembangkan Tanjung Priok itu ibarat kita membangun rumah sangat sederhana di tanah yang berlokasi di Menteng gitu loh. Jadi akan sangat mahal biaya pembebasan tanahnya dibandingkan dengan kalau itu dibangun di suatu tempat yang terintegrasi secara logistik gitu loh. Mahal itu kan mahal secara harga tanahnya maupun mahal secara intangible-nya. Intangible-nya antara gangguan-gangguan seperti ini. Gitu loh. Ngapain kita berhabis-habisan waktu di situ? Padahal secara sistem logistik nasional, cetak biru logistik nasional ini, logistik Indonesia ini sudah ada. Begitu. Nah, tinggal semua pihak harus melihat itu dan mengacu kepada itu, sama-sama kita membangun Indonesia. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.